في أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita sampai hadis 1027. Ini sudah ya. Sekarang 1028. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza tawaddaa al-'abdu muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu, awil mukmin atau hamba mukmin, ragu, perawi di sini, apakah Rasul menyebut muslim apa mukmin? Inilah kejujuran para perawi. Jika ragu, maka dua-duanya disebut. Ini menunjukkan kejujuran perawi. Adapun tentang muslim dan mukmin, sebagaimana Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Nabi dan Rasul, fakir dan miskin, bir dan takwa, fasyak wal mungkar, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau berpisah maka berkumpul, kalau berkumpul maka berpisah. Faghassala wajhahu, lalu dia membasuh wajah. Wajah dibasuh, diguyur, bukan diusap. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha, maka keluarlah, hilanglah semua dosa-dosa yang ada di wajah. Dosa yang ada di wajah yang terbesar adalah mata. Ya. Kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainayhi ma'al ma au ma'a akhiri qatlil ma. Dosa-dosa itu hilang, jatuh bersama jatuhnya air yang dari mata atau bersama akhir tetesan air. Air terakhir menetes dari wajah, dari mata, dosa terakhir keluar, jatuh. Fa idza ghassala yadayhi, kalau dia mencuci, membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka keluar dosa-dosa, kesalahan dari kedua tangannya. Tangannya memukul, tangannya memegang sesuatu yang haram, tangannya berbuat maksiat, dosa-dosanya jatuh bersama jatuhnya air dan sampai air yang terakhir kali menetes. Fa idza ghassala rijlaihi, kalau dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatlil ma', maka dosa-dosa yang ada di kaki jatuh bersama tetesan air wudu yang ada di kaki sampai kepada tetesan yang terakhir. Hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, hingga akhirnya dia bersih dari dosa. Ini keuntungan seorang muslim, seorang mukmin baru berwudu, belum sholat, belum umrah, belum haji. Dari umrah ke umrah berikutnya bisa menghapus dosa. Kita umrah tahun 2005, umrah lagi 2010, maka dosa-dosa dari 2005 sepulang umrah sampai 2010 insyaallah akan dihapus sudah. Ya. Haji lebih khusus lagi. Barang siapa yang berhaji dan ada umrah di dalamnya, tidak rafas, tidak berbuat fusuk, syarat rukunnya dipenuhi, maka dia pulang seperti ka yaumi waladatku ummuku, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibu. Dan begitu seterusnya, seluruh ibadah maktab ada penghapusan dosa di sana. Inilah seorang muslim. Adapun kafir dia, berbuat apapun dia kafir, pura-pura sholat, pura-pura puasa, munafik, tidak akan diampuni dosa-dosa. Ya. Nah, tentu syarat mengikuti sunnah Nabi harus kita penuhi. Karena orang yang wudu, wudunya tidak mengikuti sunnah Nabi, puasa, puasanya tidak mengikuti sunnah Nabi, maka ampunan dosa tidak ada. Maka masih ingat ucapan Nabi terhadap orang yang baru saja melakukan dosa cukup besar, dia perlakukan seorang wanita persis seperti dia memperlakukan istrinya, hanya belum zina, dan ini bukan istrinya. Nah, selesai sholat Nabi bertanya, siapa tadi yang mengatakan habis melakukan dosa begini-begini? Saya ya Rasul. Nabi balik bertanya, engkau sudah wudu sama seperti cara wuduku? Dijawab, iya, aku tadi berwudu persis seperti cara wudu. Kemudian engkau tadi sholat caranya seperti cara sholatku? Dijawab, iya, aku sholat persis cara sholatku. Apa kata Nabi? Qad ghafarallahu dzunubak. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa. Lihat, pengampunan dosa dihubungkan dengan sunnah, dihubungkan dengan wudu mengikuti cara Nabi apa tidak, sholat mengikuti cara Nabi atau tidak, tawaf, sa'i, manasik haji, mencium majelis aswad dan seterusnya mengikuti cara Nabi apa tidak. Kalau mengikuti cara Nabi bisa menghapus dosa, kalau tidak tentu tidak. Mafhum mukhalaf. Ini salah satu hikmah kenapa ibadah kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain ini merupakan syarat mutlak diterimanya ummah. Beliau tidak mengeluarkan fawaid dari hadis ini karena hadis ini pengulangan dari hadis nomor 242. Ada dua di sini ya. Ada hanya ada dua ya, karena sudah disebut sebelumnya beliau hanya menurunkan dua poin. Li kulli 'adbin fil insani dhulubun yaqtarifuha wala budda ayyasuna al-'abdu a'dahu 'anil ma'asi. Setiap anggota badan manusia itu mempunyai dosa yang dia usahakan. Ada tangan, ada jari, ada mulut, ada mata, ada kaki dan seterusnya. Bahkan secara khusus Nabi menyebutkan contoh zina. Mungkin ini yang terbanyak. Zina, untuk menuju kepada zina itu banyak sekali yang berperang. Maka Nabi menyebut ada zina tangan, zina kaki, zina mata, bahkan apa? Zina hati. Hati pun bisa bersih. Nanti akan direjam atau tidak, akan dicambuk atau tidak, akan ditulis sebagai pezina atau tidak, itu terakhir diwujudkan dengan farjinya. Dengan farjinya betul-betul berzina, maka dia akan direjam atau dicambuk atau ditulis sebagai orang yang telah berzina. Tetapi ada zina kaki, zina tangan, zina mulut, zina mata, bahkan zina hati. Berarti semua anggota badan kita mempunyai bagian dosa. Ya. Bagaimana otak kita bisa? Ketika orang akan korupsi, dia berpikir keras. Bagaimana agar sukses tidak ketahuan? Nah, ini pun ada dosa dari pikirannya, otaknya. Dan begitu seterusnya. Al-wudu'u yukaffiru khataya hadhihi al-a'dha' allati yajri 'alayha ma'u. Wudu bisa menghapus dosa dan kesalahan seperti mengalirnya air. Air mengalir, maka dosa pun mengalir, hilang, hanyut. Kita lanjutkan 1029. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi maqbarah, kuburan. Berarti Nabi mencontohkan ziarah kubur. Tapi Nabi tidak pernah mencontohkan hari, bulan, dan seterusnya. Maka jika kita menentukan maniktobo faqad syara'a, barang siapa yang menentukan apa yang tidak ditentukan oleh Nabi, berarti dia telah membikin-bikin syariat sendiri. Bid'ah, dosa. Nah, Nabi tidak pernah mencontohkan hari apa, bulan apa. Tidak. Maka jika kita menentukan malam Jumat misalnya, atau sehari dua hari sebelum Ramadan misalnya, atau setelah sholat Id, Idul Fitri misalnya, nah, berarti kita telah membikin-bikin syariat. Kapan saja boleh. Tidak boleh menentukan waktu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka setelah beliau mendatangi kuburan, beliau mengatakan assalamualaikum, salam bagi kalian dara qaumin, qaumi mukmini, tempatnya kaum mukmin. Berarti kuburan orang-orang mukmin, orang-orang muslim tidak boleh disatukan dengan kuburan orang-orang kufar. Kalau disatukan, tidak ada kalimat seperti ini, salah satu dalil, bukan satu-satunya dalil. Di samping perbuatan Rasul dan para sahabat, beliau tidak memperbolehkan orang-orang kufar dikubur di Baqi, dikubur di Ma'la. Ya. Beliau memisahkan antara kuburan kaum muslimin dengan kuburan non-muslim. Walaupun jaraknya dekat, dipisah dengan jalan misalnya atau tembok misalnya. Wa inna insya'allahu bikum lahiku, dan sungguh kami akan menyusul kalian. Jika Allah menghendaki waktunya, kami akan menyusul kalian. Walidtu anna qad ra'ayna ikhwanana, sungguh aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, saudara-saudara kami. Keinginan yang tidak mungkin terwujud. Keinginan yang tidak mungkin terwujud. Nanti akan dibahas oleh beliau dalam mawaidnya. Bolehkah menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terwujud? Keinginan beliau ini tidak terwujud. Sungguh aku ingin bertemu dengan ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku sesama muslim. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami-kami ini saudaramu ya Rasul, saudara sesama muslim? Kenapa engkau menginginkan bertemu dengan saudara-saudaramu? Bukankah sudah bertemu kami ini saudara-saudaramu? Nabi menjawab, antum ashabi, kalian sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Beda. Saudara dengan sahabat, beda. Seluruh kaum muslimin yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan muslim, ada tiga syarat. Maka dia sahabat. Maka dia sahabat, lebih dari saudara. Yang dimaksud oleh beliau saudara-saudara itu siapa? Kita semuanya, umat beliau yang belum pernah bertemu dengan beliau. Kalau bertemu dengan beliau, sahabat. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum, yang akan menyusul kami, yang belum pernah bertemu dengan kita, yang belum lahir. Ya. Atau mungkin masih bayi. Ketika Nabi wafat, sudah lahir, tapi masih bayi. Atau mungkin setahun, dua tahun. Ya. Bahkan mungkin pernah digendong oleh Nabi. Jelas bertemu kan. Tapi setahun. Atau satu setengah tahun. Apakah disebut sahabat? Tidak. Tidak. Para ulama membatasi sekitar 4 atau 5 tahun. Seperti Mahmud bin Robi yang disembur oleh air wudu Nabi. Ya. Nabi ngajak bercanda gitu. Ya, anak-anak 5 tahun kan senang. Sembur gitu ya. Nah, itu diingat oleh Mahmud bin Robi. Dan para ulama memasukkan beliau ke dalam kelompok sahabat. Mungkin sekitar 5 tahun. Ya. Lebih kecil dari Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Qalu. Mereka bertanya kepada Nabi, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang belum pernah engkau saksikan di dunia ini? Bagaimana engkau bisa mengenali? Beliau ingin bertemu dengan umatnya di luar sahabat. Dan beliau tahu. Maka para sahabat bertanya, "Dari mana engkau bisa tahu kalau itu umatmu?" Nanti kan bertemu. Maka beliau mengatakan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Dari mana? Jawab Nabi, sebagaimana bab yang sedang kita pelajari, bab fadl wudu, bab keutamaan wudu. Ini besar sekali. Keutamaan wudu sangat-sangat besar. Saking besarnya, orang yang berwudu akan dikenali oleh Nabi, ini umatku. Nabi balik bertanya, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun?" Bagaimana pendapat kalian ketika kalian, ketika ada seorang laki-laki memiliki khail, kuda, yang ada ghurrun, ada muhajjalatun, kuda ada putih kepalanya, di puncaknya kepalanya itu ada putih. Orang suka mempunyai kuda seperti ini, menunjukkan kuda yang bagus. Baina dhahray khailin duhmin buhmin. Kuda yang kepalanya putih itu berada di tengah-tengah kuda yang hitam, atau kuda yang warnanya didominasi oleh warna hitam. Sementara kuda dia, istilah beliau, burun muhajjalat, sama dengan istilah putih. Ada putih di kepalanya, jambulnya. Ala ya'rifu khailahu. Apakah laki-laki itu akan mengenali kudanya? Kudanya ada ratusan atau ribuan. Yang lainnya hitam semua, ini putih di kepalanya. Apakah laki-laki itu akan tahu bahwa itu kuda dia? Tentu para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." pasti tahu ya Rasulullah. Begitulah. Rasul akan mengetahui kita semua sebagai umatnya karena bekas wudu, berseri-seri bekas wudu. Wa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu. Umatku nanti akan datang pada hari kiamat, yaumil mahsyar, dengan wajah yang berseri-seri, beda dengan yang lain, yang tidak pernah wudu, yang bukan umat Nabi, tidak pernah sholat, hitam legam, air putih berseri-seri. Wa ana furatuhum 'alal hawd, dan aku menunggu mereka di telaga. Ya, seluruh umat beliau yang mengikuti manhaj beliau, insyaallah taala akan minum air telaga beliau. Dan siapa yang meminum haud ini, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Kalau tidak haus nanti gimana minuman di surga? Bukankah minuman lezat, nikmat? Ya. Tentu mudah sekali. Apakah orang yang minum itu nikmat mesti menunggu haus? Banyak dari kita minum teh, minum kopi. Apakah nunggu haus? Tentu tidak. Ya. Justru kalau minum kopi kayak orang haus malah aneh ya. Atau minum khamr. Apakah minum khamr itu nunggu haus? Tentu khamr menjadi halal di surga. Ya. Haus kan perasaan yang tidak enak. Haus, lapar, lelah, capek, kesel, bosan, itu tidak akan ada di surga. Rawahu Muslim fi kull hadis. Istihbabu ziyaratil maqbarati jama'atan wa furada. Disunahkan berziarah kubur dengan berjamaah rame-rame atau sendiri-sendiri. Dua-duanya boleh. Mana dalil? Nabi tadi diikuti oleh beberapa sahabat. Maka sahabat menghafal doa Nabi, assalamualaikum ya ahli diyar. Atau sendirian, dikuntit dari belakang secara sembunyi-sembunyi oleh siapa? Oleh Aisyah. Diawali dengan kecurigaan Aisyah. Sedang tidur bersama Aisyah, tiba-tiba Nabi turun dari tempat tidur pelan-pelan. Nah, Aisyah curiga. Ya, malam-malam. Kira Aisyah, ini mau kemana nih? Ya biasa perempuan. Ya kan? Ada kecurigaan. Kan istri Nabi banyak. Mau kemana? Nah, ternyata dikuntit dari belakang. Ternyata beliau ke kuburan dan beliau mendoakan ahlul baki sendirian, tentu tidak bersama Aisyah. Aisyah di belakangnya agak jauh, tapi ini cerdasnya Aisyah ya, hafal itu doa Nabi dari awal sampai akhir dihafal oleh Aisyah. Salah satu hikmah cemburunya Aisyah. Kalau tidak akan sampai doa itu kepada kita. Doa itu bisa sampai kepada kita karena kecemburuan Aisyah. Karena cemburunya seorang wanita adalah awal. Tapi wanita tabi'i. Hal yang wajar biasa. Berbeda dengan cemburunya seorang laki-laki. Apa cemburunya seorang laki-laki? Syar'i. Syar'i wajib. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tercela. maka wajib laki-laki itu cemburu. Semakin cemburu, semakin mulia. Maka Nabi pernah mengatakan, aku lebih cemburu dari Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Berarti semakin cemburu laki-laki, semakin mulia dan wajib. Adapun wanita, tabiat saja, hal yang fitrah, bukan syar'i. Yang kedua, bayanu kaifiyati salam 'alal mauta, menerangkan bagaimana salam terhadap orang mati. Tentu ini salah satu contoh, bukan satu-satunya contoh. Assalamualaikum dara qaumin mukminin. Ada lagi assalamualaikum ya ahlal diyar. Ada beberapa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini merupakan sunnah. Ya. Dan ini merupakan sunnah. Tidak terambil fawaid bahwa kita boleh berbicara dengan mayat. Salam kan berbicara. Jadi kita boleh berbicara apapun kepada mayat. Tidak ada fawaid seperti ini. Tidak lebih dari sama. Assalamualaikum ya ahli diyar. Kalau diteruskan, begini bu, saya sebentar lagi mau nikah bu. Nah, tidak boleh. Kan hanya berhenti. Assalamualaikum ya ahli diyar. Inna insya'allahu bikum la'ikun. Tidak boleh melebihi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena faedahnya, orang yang mati tidak mendengar dari ucapan orang yang masih hidup. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau ya Muhammad tidak akan bisa membuat orang yang ada di kubur bisa mendengar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Kecuali mukjizat beliau di jurang Badar, itu masyhur kisahnya. Beliau berbicara kepada Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Utbah yang tewas dalam perang Badar, orang-orang kafir yang tewas dalam perang Badar. Beliau berbicara, tentu ini mukjizat beliau. Jawazu tamanni shay'in ya'lamu annahu la yaqulu li bayani qimatihi wa ahammiyatihi wa izharil hubbi lahu. Bolehnya mengangankan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang dia tahu, yang Rasul tahu bahwa ini tidak akan terjadi. Beliau bertemu dengan umatnya, tidak mungkin terjadi. Kalau terjadi, ya bukan umat lagi, sahabat. Ya. Yeah. Nah, tapi beliau mengatakan, aku ingin seandainya bertemu dengan saudara-saudaraku, umatku. Kan tidak mungkin terjadi. Bolehkah? Boleh. Untuk apa? Untuk menunjukkan keutamaannya. Untuk menunjukkan bahwa beliau cinta kepada umat ini. Boleh. Ya. Seandainya dia ada di sini, seandainya dia ada di hadapanku, akan aku cuci kedua kakinya. Ucapan siapa? Ucapan siapa? Heraklius. Ucapan yang hak. Dan itu kan tidak mungkin terjadi. Kan jauh sekali dari Syam sampai ke Madinah. Untuk menunjukkan bahwa Heraklius itu cinta kepada Nabi, memuliakan Nabi, bahkan sebetulnya percaya bahwa Nabi betul-betul utusan Allah. Bahkan Heraklius sempat mengajak para batrik, para pendeta, para pastor, para pembesar Romawi untuk masuk Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mereka semua tidak mau meninggalkan, malah lari meninggalkan Heraklius, Heraklius putus asa. Akhirnya Heraklius membohongi diri dengan mengatakan, aku hanya menguji kesetiaan kalian. ya. Maka pendapat yang rajih, Heraclius belum beriman, bukan seorang muslim. Walaupun ada tanda-tanda Heraclius itu beriman, percaya. Nah, setiap jawaban dari Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dibela, dibenarkan oleh Heraclius. Jawazu tamanni liqa'is salihin wal ulama wa ahli fadl wa sa'yu lidzalik. Bolehnya berangan-angan bertemu dengan orang-orang saleh, para ulama, orang-orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan, dan berusaha untuk mendapatkannya. Ini boleh, walaupun sekedar bertemu, walaupun dia berbicara kita tidak tahu maknanya, tapi kita duduk di majelisnya mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, ini ada keutamaan. Ya, melihat orang-orang mulia, para ulama. Bayanun anna maqam as-suhbati a'la min maqam al-aqwa li'annahu jama'a bain al-ithnayn. Menerangkan tentang kedudukan sahabat itu lebih tinggi daripada kedudukan ikhwan, saudara, umat. Kenapa? Karena mengumpulkan dua-duanya. Apakah sahabat itu pasti umat Nabi? Jelas. Apakah umat Nabi pasti sahabat? Belum tentu. Jadi sahabat pasti ikhwah, ikhwah belum tentu sahabat. Yeah. Oleh karena itu disebut sahabat sudah mencukupi. Maka ketika para sahabat mengatakan, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Nabi jawab, kalian sahabat. Nabi tidak mengatakan kalian bukan saudara, tapi Nabi menjawab, kalian sahabat. Artinya sahabat juga saudara juga. Ya, sebagaimana Nabi dan Rasul, ketika disebut Rasul, ketika dia seorang Rasul, pasti dia seorang Nabi. Ketika dia Nabi, belum tentu Rasul. Berarti Rasul lebih tinggi kedudukannya dari Nabi. Ikramullahi lihadihi ummah bi an ja'ala laha samatan tamayyazaha an ghayriha min al-umam wa huwa annahum burrun muhajjar. Allah memuliakan umat ini dengan memberikan tanda yang membedakan antara umat ini dengan umat-umat lain. Jadi Allah memuliakan umat ini dengan burrun muhajjar, berseri-seri bekas wudu, sementara umat yang lain tidak. Ya. Bukan berarti umat yang lain tidak ada syariat wudu. Ya. Tidak disimpulkan seperti itu. Mungkin ada, tapi tidak berseri-seri. Adapun yang tidak ada adalah tayamum. Tayamum, syariat tayamum hanya ada di umat ini. Ya. Lima keistimewaan Nabi dibanding Nabi-Nabi yang lain, salah satunya tayamum. Yang terakhir, isbatu haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu haq wa annahu mawdu' wa annahu muwarridu ummatihi allati ittaba'athu bi ihsan. Menetapkan adanya haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hak, dan haud itu pasti akan didatangi oleh umat beliau yang mengikuti beliau dengan sunnah. Ya, kabar gembira bagi kita yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi. akan mendapatkan aurat. Kita lanjutkan 1030. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ala adullukum ala ma yanqullahu bihi al-qataya? Maukah kalian aku tunjukkan satu amal yang bisa menghapus dosa, yang dengan amal itu Allah menghapus dosa? Yang menghapus dosa Allah lewat amal itu, bukan dengan beramal otomatis dosa-dosa rontok, tidak. Allah yang merontokkan dengan perantara amal itu. Karena itu kalau Allah tidak mau merontokkan, ya tidak, walaupun dia beramal seperti orang-orang munafik, seperti orang yang wudu, yang sholat, yang haji, tapi tidak ikhlas. Maka dengan amal yang tidak ikhlas itu, Allah tidak akan merontokkan dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, Allah akan mengangkat derajat dengan amal tersebut. Kesalahannya dihapus, derajatnya diangkat. Kesalahannya dihapus, derajatnya diangkat. Orang di sisi Allah berderajat-derajat. Derajat Ali tidak sama dengan derajat Utsman, tidak sama dengan derajat Umar, tidak sama dengan derajat Abu Bakar. Nah, siapa yang ingin tinggi derajatnya, ini salah satu cara. Qalu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasul. Faqal, Nabi mengatakan, isbabul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu di tempat yang tidak disukai. Ada beberapa tafsiran, salah satunya waktu. Waktu di mana kita tidak suka berwudu. Mau tidur, dingin, ya. Ini makarih. Tapi kita paksakan berwudu, tapi tidak sampai memudharatkan. Kalau sampai memudharatkan, Allah tidak suka. Hanya malas, ya. Dingin di puncak misalnya, jam 9, jam 10 mau tidur, wudu dulu. Ini tentu sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi demi sunnah Nabi, demi taat kepada Nabi, demi keutamaan, kita berwudu. Ini berwudu di saat-saat seperti ini, maka bisa menghapus dosa, bisa menaikkan derajat. Tapi wudunya isbah, sempurna. Bagaimana penjelasan kemarin? Ini yang pertama. Yang kedua, waqtul khutu ila al-masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Untuk apa? Tentu sholat wajib, bukan sholat duha, bukan sholat qobliyah ba'diyah, bukan sholat tahajud, sholat wajib. Ya. Karena sebaik-baik sholat sunat adalah di rumah. Tentu boleh diisi, tapi yang terbaik adalah di rumah, kalau bisa. Nah, banyak dari kita rumahnya agak jauh, qobliyah di rumah umumnya telat, ya. Ya lebih baik di masjid. Abah dia barangkali, ya. Dia kan sudah santai, ya. Dan disunahkan ada jeda. Maka tidak baik habis sholat maghrib langsung ba'diyah maghrib, habis sholat isya langsung ba'diyah isya. Ada jeda, ada zikir, ada ngobrol, ada pulang dulu, ya. Maka diriwayatkan Nabi pernah sholat ba'diyah isya digabung dengan apa? Dengan sholat malam. Maka Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi pernah sholat malam berapa rakaat? 13 rakaat. Kalau dikatakan bahwa Nabi pernah sholat lebih dari 11, buktinya 13, nah tentu akan bertentangan dengan ucapan Aisyah bahwa Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Maka yang tepat, dan itu tinjauan para ulama, bahwa yang 2 rakaat adalah sholat ba'diyah isya. Menyempurnakan wudu di tempat-tempat, di saat-saat yang tidak disukai, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, langkah betul-betul langkah, jangan ditafsirkan lain, langkah betul-betul langkah kaki kita. Kemudian buat idhar sholat tiba ada sholat, menunggu sholat setelah sholat, seperti kita sekarang ini, kita tadi sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita nunggu isya di sini, ya. Nah, menunggu kan bisa macam-macam. Maka sebetulnya hidup kita ini ya menunggu sholat, habis sholat asar, habis sholat duhur menunggu asar, habis sholat asar menunggu maghrib, habis sholat maghrib menunggu isya, habis sholat isya menunggu subuh, habis sholat subuh menunggu duhur terus, ya kan? Nah, sambil menunggu, sambil apa saja? Sambil taklim, sambil bekerja, cari uang, belajar, ke sini, ke situ. Tapi intinya kita menunggu waktu sholat. Kapan datang waktu sholat, kita siap ke masjid berjamaah. Ya. Fadzalikumur ribah. Fadzalikumur ribah. Diulang dua kali. Itulah ar-riba. Itulah ar-riba. Apa ar-riba? Amal yang sangat mulia. Amal yang sangat besar. Contoh riba adalah menunggu daerah perbatasan musuh. Ini amal besar. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ketika itu ibadah makhluk, berarti harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Sementara tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat memacang ayat Al-Quran, apalagi diperindah tulisannya, diletakkan di masjid, di rumah, dan seterusnya. Berbeda kalau itu bukan ibadah makhluk, misalnya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Di zaman Nabi tidak ada metode iqra atau qiraati. Sekarang ada. Apakah ini bid'ah? Tidak. Karena itu bukan ibadah makhluk. Tahu itu bukan ibadah makhluk dari mana? Ya, akal bisa mencerna. Kenapa? Kita mengajarkan metode ini, metode itu. Mana yang paling cepat dipahami oleh anak-anak. Maka jika di zaman Nabi tidak ada pengajaran seperti itu, tetap dibolehkan. Adapun memacang ayat-ayat Al-Quran, ini akal tidak bisa mencerna. Apa manfaatnya? Berbeda dengan mengajarkan anak-anak supaya bisa membaca Al-Quran. Kan akal bisa mencerna mana metode yang bagus, yang cepat, yang mudah. Apa keutamaan puasa Nabi Daud? Sebaik-baik puasa. Tidak ada puasa sebaik secara jumlah ya. Tidak ada puasa sebaik puasa Daud. Puasa setengah tubuh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan waktu pelaksanaan puasa Arafah, berapa hari sebenarnya puasa Arafah? Puasa Arafah tentu sehari. Pertanyaan puasa Arafah berapa? Ya tentu sehari. Karena hari Arafah adalah satu hari, yaitu tanggal 9 bersamaan dengan orang-orang wukuf di Arafah. Yeah. Nah, bagaimana kalau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Tentu ini karena puasa, hukum asal puasa adalah haram. Sebagaimana hukum asal sholat, hukum asal zikir, wirid, seluruh ibadah, hukum asalnya adalah haram. Nah, kalau ada dalil dari Nabi bahwa beliau berpuasa, atau setidaknya para sahabat berpuasa dari tanggal 1 sampai 9, nah tentu kita laksanakan. Ya, mungkin ada dalil, saya tidak tahu. Bagaimana hadis yang menyatakan bahwa mayat yang dikubur akan mendengar langkah orang-orang yang mengantarkan ke kuburan? Iya, bukan obrolan. Ya, bukan obrolan. Bahwa mayat yang ada di kubur bisa mendengarkan yang masih hidup. Iya, tapi bukan semau yang masih hidup. Ya, ada tempat-tempat tertentu. Misalnya tadi 7 langkah yang mendengar langkah-langkah orang yang mengantar, kemudian dia akan didatangi mungkar dan nakir dan seterusnya. Bukan mendengar apapun yang diucapkan oleh yang hidup. Apakah larangan memotong kuku dan mencukur rambut hanya berlaku pada saat kita berihram saja, atau termasuk bagi yang berniat untuk kurban Idul Adha? Iya, dua-duanya. Yang berihram ada larangan mencukur rambut, seluruh rambut yang ada di badan, kemudian menggunting kuku, memakai wangian bagi laki-laki, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, dan seterusnya. Adapun bagi yang mau kurban, dari mulai sekarang, dari kemarin tanggal 1, dilarang mencukur seluruh rambut dan kuku. Ya. Adapun memakai wangian dan seterusnya, memakai penutup kepala, boleh, tidak terlarang. Seseorang sebelum tidur berwudu dan ketika terbangun malamnya, apa dia disunahkan untuk berwudu lagi? Bukan sunat lagi ya, wajib kalau dia mau sholat. Ya. Karena pada hakikatnya tidur itu membatalkan wudu. Tidur itu membatalkan wudu. Sebagaimana keterangan Nabi bahwa yang mengikat kubur itu apa? Mata. Yang mengikat kubur itu mata. Apakah harta warisan itu dibagi harus menunggu kedua orang tuanya meninggal? Menunggu yang punya harta meninggal. Bukan kedua. Salah satu saja. Karena dalam Islam tidak ada istilah harta gonogini, harta ayah dan ibu. Dipisahkan dalam Islam, harta ayah mana saja, harta ibu mana saja. Kan mudah, ini rumah atas nama siapa? Ayah, nah, berarti ada harta ayah. ini mobil atas nama siapa ibu? Ah, berarti harta ibu. Ah, ketika ayah meninggal, maka seluruh harta ayah dibagi waris, termasuk ibu, istri si ayah. Ketika si ibu meninggal, maka dibagi harta warisnya. Suaminya mendapatkan harta waris. Nah, kebiasaan di kita menunggu dua-duanya. Ini tidak ada dalil sama sekali. Bagaimana kalau ibu masih ada, apakah boleh harta warisan dibagikan kepada anak? Ya memang seperti itu. Ibu atau istri mayat termasuk ahli waris apa bukan? Termasuk. Ya. Apakah niat berkurban harus dilaporkan? Tidak ada. Niat apapun, niat sholat, puasa, manasik haji, umrah, tidak ada yang dilaporkan. Karena niat adalah di hati. Lalu bagaimana dengan labbaik Allahumma hajjah, labbaik Allahumma umratan? Bukankah itu dilaporkan? Jawabnya, itu bukan niat. Itu bukan niat-niat dari kemarin-kemarin. Sebelum kita sampai ke Dzulhulaifah, yang orang bilang dirai mengucapkan labbaik Allahumma umrohkan atau hajjan, kita sudah berniat umroh haji apa belum? Tentu sudah. Dari kita sebelum sampai bandara, kita sudah berniat umroh atau haji. Nah, ketika kita melewati Dzulhulaifah, kita mengucapkan labbaik Allahumma umrohkan. Apakah ini niat? Bukan niat. Tetapi ucapan awal ketika kita memasuki ihram haji atau umrah. Kalau di sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apakah niat takbiratul ihram? Bukan, niatnya dari sebelumnya. Sebelum kita berdiri, sebelum kita sampai ke saf, tentu sudah berniat kita mau sholat maghrib, mau sholat isya. Lalu diawali sholat kita itu dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika sudah takbiratul ihram, maka sudah tidak boleh bicara, sudah tidak boleh membelakangi kiblat, sudah tidak boleh terbuka aurat dan begitu seterusnya. Sama dengan tadi, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka sudah tidak boleh menggunting kuku, menggunting rambut, memakai wewangian, memakai penutup kepala, memakai penutup wajah cadar bagi wanita, dan begitu seterusnya. Jika kita sholat masbuk berjamaah, ketika menyempurnakan sisa rakaat, apakah sutra kita tetap imam yang sudah selesai sholat? Tentu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ketika sutra masih imam, gimana kalau imam pergi duluan? Masuk sutranya pergi. Yang jadi masalah, apakah para masbuk itu harus mencari-cari sutra? Ini perlu dari. Kira-kira ada enggak para sahabat yang masbuk sholatnya? Ya tentu banyak. Banyak ya. Tanpa dalil pun kita paham. Namanya manusia, ada saja yang telat. Secara dalil banyak sekali sahabat masbuk. Apa satu rakaat, apa dua rakaat. Tapi tidak ada riwayat para sahabat ketika masbuk ini cari-cari sutra ke kiri, ke kanan, atau sudah tahu ini mau masbuk nih, ya nyiapin kayu, nyiapin apa. Ini kan butuh contoh dari sahabat. Ini kan ibadah. Dan seluruh pembicaraan tentang sutra itu selalu disiapkan kapan? Sebelum sholat. sebelum sholat mencari sutra, menyiapkan sutra, bukan ketika sholat. Ya. Maka yang benar antum masbuk, ya sudah teruskan saja. Ya. Tidak perlu mencari-cari sutra. Jika Rasulullah tidak menyukai makanan, beliau tidak mencelanya tetapi meninggalkan makanan tersebut. Apakah makanan tersebut menjadi mubazir? Maksudnya meninggalkan, ya tentu buat yang lain. Ya. Kan bukan hanya beliau di situ. Bukan ditinggalkan kemudian itu jatah beliau kemudian busuk gitu. Kan ada yang lain. Ada istri beliau, ada sahabat-sahabat beliau. Beliau tidak mau, yang lain mau. Ya. Apakah orang yang wudunya hanya seminggu sekali? Seminggu sekali dapat mendekati telaga Rasulullah? Itu dipertanyakan. Seminggu sekali berarti salatnya seminggu sekali. Itu kewajiban besar dia tinggalkan. Tentu bukan seperti itu. Wudu setiap hari, kecuali belum batal seperti kita ini sebelum maghrib wudu sampai syak tidak wudu lagi karena belum batal. Kalau seminggu sekali tentu sudah batal. Bolehkah seorang suami membuka isi HP istri atau anak dengan alasan takut keistrian? Ini bagian dari tanggung jawab anak-anak apalagi, ya kan? Istri kalau dirasa ada sesuatu, maka suami berkewajiban untuk melindungi istri. Hari ini kita tidak tahu ya apa yang terjadi lewat Facebook dan seterusnya. Banyak kejadian yang kita tidak duga. Anak-anak kita wajib kita lindungi. Bagaimana sifat menggerak-gerakkan jari Rasulullah ketika tahiyat? Tidak terlalu apa? Tidak arrafu arrafu. Arrafu arrafu. Ya. Tidak seperti ini, tapi takrir. Menggerak-gerak. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Ini bukan takrir namanya. Ya. Tapi arrafu arrafu. Mengangkat, merendahkan, mengangkat, merendahkan. Apakah semua orang munafik kekal di neraka sebagai orang kafir? Iya. Lebih buruk dari kafir, karena munafik adalah kafir. Dia pura-pura muslim, pura-pura sholat, pura-pura puasa, pura-pura jihad. Semuanya pura-pura sholat. Lebih buruk dari kafir. Fidarkis asfari minallah. Di neraka yang paling bawah. Tentu yang saya maksud munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Karena munafik ada dua, secara i'tiqad dan secara amal. Adapun munafik secara amal, dia tidak kekal di neraka. Pada hakikatnya dia muslim, dia beriman, tapi amalnya amalan orang munafik, bohong, pendusta, ingkar janji, berkhianat. Ini kan amalan-amalan orang munafik. Tapi secara itikad dia muslim, dia tidak kafir. Orang seperti ini tidak kekal di neraka. Lebih utama sholat di masjid yang banyak. Lebih utama yang mana, sholat di masjid yang banyak jamaahnya atau di musola yang dekat tapi tidak ada jamaah? Yang dekat. Justru kalau antum sabar terus seperti itu, maka antum akan mendapatkan keutamaan besar. Insyaallah antum adzan sendiri, umat sendiri, ya, imam sendiri, sekali, dua kali, sehari, dua hari, sampai mungkin seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Lama-lama ada yang ikut, satu, dua. Maka setiap ada yang mengikuti, tentu mendapatkan pahala. Man sanna sunnatan hasanatan fil islah. Barang siapa yang mencontohkan satu sunnah yang baik di daerah itu, di kampung itu, di komplek itu, tidak ada yang berjamaah. Nah, antum yang pertama kali sholat berjamaah di situ. Dan adzan sendiri, qomat sendiri. Nah, lalu ada yang mengikuti. Maka setiap kali ada yang mengikuti, antum mendapatkan pahala persis seperti pahala orang yang mengikuti itu, tanpa mengurangi pahala dia. Ya. Kalau yang berdua itu kan, kalau dia sejajar nggak mau gimana? Ya, jangan dipaksa. Gimana? Coba ya, tarik. Gak apa-apa itu. Ya, gak apa-apa. Ya. Pak, sini pak. Gak usah, pak. Sini aja. Ya udah. Mau diapain? Kita udah ngasih tahu. Gak mau, sudah. Pada berantem. Ya. Kan bukan saatnya. Bukan jadi tanggung jawab kita kan? Oh, enggak. Kan dia nggak sikoh dengan kita berarti kan. Kecuali adik kita, anak kita, itu. Ya. Kalau dia nggak sikap dengan kita, susah. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.